Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang lewat telah kita sampaikan bahasanya di antara bacaan perlindungan yang selayaknya dibaca oleh orang tua, kakek dan nenek untuk anaknya, putra-putrinya ataukah cucu-cucunya adalah bacaan yang Nabi tuntunkan ketika beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan untuk cucunya Hasan dan Husain, yaitu kalimat uidzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan bacaan ini statusnya adalah doa. Oleh karena dia statusnya doa, maka untuk membacanya tidak disyaratkan anak yang dimaksudkan itu ada di hadapan orang yang membacanya. Oleh karena itu tidak disyaratkan anaknya perlu dihadirkan misalnya. Sehingga bacaan ini bisa tetap dibaca meskipun orang tua dalam keadaan di rumah ataukah bepergian. Dan bacaan tersebut bisa dibaca di berbagai kesempatan, misalnya dibaca berbarengan dengan saat zikir pagi petang misalnya. Di samping bacaan uidzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, maka di antara bacaan perlindungan yang bisa dimanfaatkan dan dipakai oleh orang tua untuk memohonkan perlindungan anaknya, putra-putrinya ataukah cucunya adalah menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pemirsa yang berbahagia, mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya bagaimanakah cara praktis menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bacaan perlindungan. Apakah dengan cara membacanya apa adanya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ataukah bagaimana? Maka jawabannya tidak demikian. Yang tepat ada sedikit yang perlu kita ubah, dan ini bukanlah mengubah Al-Quran, karena maksud ketika kita membaca kalimat ini bukanlah membaca Al-Quran namun membaca doa. Maka ketika kita mau menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk bacaan perlindungan untuk anak, putra dan putri ataukah cucu, maka kulnya dihilangkan. Kemudian a'udhunya diganti dengan u'idhu. Karena a'udhu artinya aku berlindung. Kalau u'idhu artinya aku memintakan perlindungan. Nah, dan tujuannya bukanlah kita meminta perlindungan kepada Allah untuk diri kita namun untuk orang lain. Sehingga tidak kita baca a'udhu namun kita baca u'idhu. Dan setelah itu siapakah yang menjadi sasaran, siapa yang menjadi objek yang kita inginkan agar Allah memberikan perlindungan kepadanya, maka kata gantinya nanti menyesuaikan siapakah yang menjadi tujuan dan sasaran. Sehingga realnya adalah sebagai berikut. Pemirsa yang berbahagia, di depan kita ada petunjuk praktis penggunaan dan penyesuaian kata ganti untuk menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk sebagai bacaan perlindungan. Semisal surat Al-Falaq, maka kita buka dengan U'idhu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan U'idhuka. Jika yang dimintakan perlindungan adalah satu orang laki-laki, satu cucu laki-laki, atau satu anak laki-laki. Jika dua laki-laki, maka u'idzukuma. Jika tiga cucu laki-laki semua, maka u'idzukum. Demikian juga tiga anak laki-laki semua, u'idzukum. Atau sebagiannya laki-laki, sebagiannya perempuan, maka yang dipakai adalah kum. Semisal dua anak perempuan, dua anak laki-laki, satu anak perempuan, maka dipakai kum. Atau punya lima anak, ya, tiga laki-laki, dua perempuan, maka langsung u'idzukum. Kalau satu anak perempuan atau satu cucu perempuan, u'idzuki. Dua anak perempuan atau dua cucu perempuan, maka u'idzukuma. Dan jika tiga perempuan ataukah lebih, dan di sana tidak ada laki-laki, semuanya perempuan semua, punya anak lima perempuan semua, maka u'idhu kunna. Kalau bercampur antara anak laki-laki dan anak perempuan, atau cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka yang dipakai adalah kum. Maka misalnya kita mau berdoakan dengan surat Al-Falaq, maka kita katakan u'idhukum birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Atau u'idhukuma birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Demikian juga jika kita mau menggunakan surat An-Nas, maka kita katakan misalnya u'idzukum bi rabbin nasi malikin nas ilahin nas, dan seterusnya sampai akhir surat. Atau u'idzukunna bi rabbin nasi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, demikian cara menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bacaan perlindungan. Dan penjelasan tentang cara semacam ini kami dapatkan dari salah seorang ulama Madinah saat ini. Beliau adalah Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, imam dan khatib Masjid Nabawi, dalam bukunya Ba'i'u Dinihi yang berbicara tentang masalah sihir dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.